ما ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Halaman 266 ya. Yang mana ini sekarang? Mas'alatun. Taib. Mas'alatun. Ya. Yeah. Darul Islam wa sama'u bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima taqumu bihi al-hujjatu fi usuluddin adh-dhahirati. Negara Islam atau negeri Islam dan mendengar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti dikatakan telah tegak hujjah. Kalau ada yang mengatakan Indonesia negeri Islam, berarti hujjah sudah tegak itu. Enggak ada lagi musyrikun, kafirun, yu'dharun, diberi udzur, itu enggak ada lagi tuh. Indonesia negeri Islam, berarti hujah telah tegak. Ya, hujah telah tegak. Dan mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hujah pun telah tegak. Ya. Mendengar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ya. Syekh bin Baz berkata, waqad shaha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini maupun Yahudi maupun Nasrani yang mendengarku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah ahlun nar. Maka cukup dengar ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Maka kafirin Nasrani Yahudi di Bolivia, di Kamerun, ya, di Kutub Utara, di New Zealand, di Australia, di Venezuela, di Kolombia, dimanapun dia dengar ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafirun, walaupun enggak ada yang jauh lah ke sana. Hah, enggak ada yang dakwahin sana, ngetok-ngetok rumahnya, kafir Nasrani masuk Islam, enggak ada. Namun dia tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya kaum muslimin. Dia enggak berislam walaupun dakwah enggak ada ke dia, dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah hujjah. Dia mati kafir dia matinya. Matinya kafir. Banyak Nasrani ya di Suriname, di Peru, di Chili, di Amerika Latin yang mungkin tidak tersentuh dakwah. Kalau di Argentina ada dakwah. Ya. Banyak dari kalangan jamaah tabligh yang khuruj ke Argentina sana. Namun kalau ke Peru, ke Chili, ke Kolombia, ke Caracas, ya, itu saya belum pernah dengar. Ada yang mendakwahin Che Guevara misalkan, ya, atau Fidel Castro, Allahu a'lam. Namun selama mereka dengar ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak beriman, mati, maka mereka kafir. Cukup dengar hujah itu, dikatakan hujah telah tegak dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang mengklaim ini negara Islam, oh berarti semakin hujah semakin tegak. Semakin tegak. Akhrajahu Muslim fi sahih, faja'ala sama'ahu bi bi'satihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hujjatan alaih, kata Syekh bin Baz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mendengar diutusnya beliau sebagai hujjah. Wa qala, dan Syekh bin Baz berkata, falam ya'zir an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sami'a bihi wa man ya'ishu fi biladin islamiyyatin qad yasma'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fala yu'dharu fi usuluddin bi jahlihi. Ya, tuh lihat di footnote nomor 3 ada yang belum kita baca. Ya, berkata al-alama Muhammad ibn Ma'mar, qad jama'al ulama'u 'ala anna kullaman balagathu da'watur rasuli anna hujjatullahi qa'imatun 'alaih. Ijma' ulama. Ulama telah bersepakat bahwa setiap orang yang dakwah Rasul telah sampai kepadanya, berarti hujjah Allah telah tegak kepada orang tersebut. Enggak ada alasan lagi di akhirat, ya Allah, saya enggak tahu. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur kepada orang yang mendengar nama beliau, ya. Kemudian Nabi tidak memberikan udzur kepada orang yang tinggal di negeri Islam. Apalagi di negara Islam, katanya. Ya, yang dia telah mendengar Rasul melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, fala yu'dharu fi usuluddin bijahlihi. Enggak diberi uzur dalam usuluddin, dalam kebodohan din. Ya. Kemudian qala mas'alatun, permasalahan berikutnya. Al-ibtila wa wujudul karamati mimma taqumu bihi al-hujjatu. Adanya ujian dari Allah, musibah, dan adanya karomah yang ada pada wali-wali Allah, itu diantara tegaknya hujjah. Ya, tegaknya hujjah. Tsunami di Aceh, gempa bumi di Jogja, ya, lahar Merapi, siapa? Hah? Siapa? Oh, Bobo Bantal Pak Hadi. Diusir. Itulah akibat tidak ada pos 2. Akhirnya ke masjid. Oh, mau iktikaf ya? Masya Allah. Mana tadi tuh? Hah? Hilang itu gara-gara Pak Hadi. Nah, mas'alatun. Al-ibtila'u wa wujudul karamati mimma taqumu bihi al-hujjatu. Ya, adanya ujian yang menimpa umat ini, ya, dan adanya karomah yang ada pada waliullah, itu adalah diantara tegaknya hujjah Allah. Qala Ibn Baz, berkata Syekh Ibn Baz, asyiddatu warraha'u la yakhtassani bi syai' bil musii wala bil muhsini bal qad yubtala ha'ula wa ha'ula. Yang namanya situasi yang genting, apakah bencana, waraha, kelapangan, ya, lapangannya rezeki, kenikmatan hidup, itu tidak dikhususkan kalau yang namanya kegentingan hidup, kesempitan, bencana, khusus untuk orang yang berbuat salah. Ya, kelapangan khusus untuk orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Bahkan terkadang diberi ujian, ya, orang yang buruk maupun orang yang berbuat kebaikan. Yubtala adh-dhalimu bis-sarra'i istidrajan wa iqamatan lil hujjati. Orang yang zalim, ya, dia diuji oleh Allah dengan kesenangan hidup sebagai istidraj dan sebagai iqamatul hujjah kepadanya. Wa yubtala bid-dharra'i la'allahu yatubu la'allahu yantabih. Dan orang yang berbuat kezaliman ini diberikan ujian oleh Allah dengan dharra, kesengsaraan, supaya dia bertobat, supaya dia sadar. Wa yubtala al-mu'minu bid-dharra takfiran nisayyiati wa liyuhasibu anfusahum. Dan orang kaum mukminun mereka diuji oleh Allah dengan kesengsaraan sebagai penghapus dari segala dosa mereka, dan agar mereka bisa introspeksi diri. Itu berarti adanya ibtila, hujah dari Allah. Hujah dari Allah. Ada orang kalau ingat ya ingat Allah itu ketika dia dapat musibah, baru dia istighfar, astagfirullah. Ya. Ketika dapat musibah, sakit, kematian orang yang dicintai, kehilangan harta, tertimpa bencana, baru dia ingat Allah, astagfirullah. Itu hujah. Tegaknya hujah supaya dia sadar. Ya. Wa qala, dan Syekh bin Baz berkata terkait tentang karobat, idza kana sahibuha min ahli taqwa wal iman faqad yaqa'u lahu syai'un minal karamat li ta'yidi dinih wa iqamatil hujjati 'alal khusum. Dan apabila orang yang diberikan karamah tersebut adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya, dan ada pada karamah pada diri dia untuk mendukung agamanya sebagai bentuk penegakan hujah atas lawannya. Ya, atas lawannya ditegakkan hujah. Ya, si zalim ini menzalimi al-mazlum. Ternyata al-mazlum, orang yang terzalimi, mendapatkan karomah hal-hal yang di luar kebiasaan. Dan si zalim ini melihat, berarti itu tegak hujah bagi si zalim. Nah, tegak hujah bagi si zalim. Mas'alatun al-jawab an hadis izati anwat. Nah, ini permasalahan tentang hadis dzati anwat. Ini karena hadis dzatu anwat, masih ingat ya, ketika sahabat yang baru masuk Islam melihat orang-orang musyrikin menggantungkan ya senjata mereka di pohon-pohon dengan harapan senjata tersebut menjadi senjata yang sakti mandraguna, para sahabat yang baru masuk Islam juga minta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Nabi, buatkan untuk kita zatu anwat sebagaimana mereka juga punya zatu anwat. Hadis ini terjadi banyak iskal, kesamaran, ya, sehingga banyak orang yang keliru dalam memahaminya. Baik, kita bacakan di sini. Qala Ibnu Baz, berkata Syekh bin Baz, amma allazi talabu minan nabi, adapun yang mereka minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam, ayya ja'ala lahum zata anwatin, ya, yaitu agar Nabi membuatkan untuk mereka zatu anwat. Ya, pohon keramat. Waktu itu pohon orang musyrikin, pohon bidara, sidr. Yu'allikuna biha aslihatahum, supaya mereka bisa menggantungkan di pohon keramat tersebut yang disebut zatu anwat senjata-senjata mereka. Faha'ula'i kanu hadithi ahadi bi kufrin, mereka para sahabat ini baru masuk Islam. Wa qad talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqat wa lam yaf'alu, mereka hanya minta kepada Nabi tapi mereka tidak lakukan. Mereka cuma minta, wahai Nabi, buatkan kami zatu anwat. Namun mereka enggak lakukan. Ya, ketika ditahdir, diberi peringatan oleh Nabi, mereka berhenti. Ketika Nabi bertakbir Allahu Akbar, selesai, mereka enggak jadi. Mereka bertobat. Ya. Baik. Fakana ma hasala minhum mukhalifan li syara', maka tidak terjadi hal-hal yang menyelisih syariat pada diri mereka. Ya. Setelah diingatkan, mereka berhenti. Wa qad ajabahum annabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merespon permintaan mereka ini sallallahu alaihi wasallam, bima yadullu ala annahum law fa'alu ma talabu la kafaru, yaitu yang menunjukkan seandainya mereka ya tetap melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu membuat zatu anwat, tentulah mereka kufur. Lihat di footnote nomor 3 keterangan dari Syekh Al-Fihri, ya, lihat di situ, ini keterangan dari Syekh bin Baz dari fatwa dari Aqidah Muwahhidin ini. Yang tadi, kemudian dari Akidah, Kitab Akidah Muwahhidin karya Al-Abdali, halaman 458. Dan misalnya dari Syarah Kasbus Syubhat dan juga Ta'liq Al-Fathil Majid. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fihri, walaysa fil hadis hujjatun lil gharikina fi syirki min ubadil awsan. Dan dalam hadis Zatu Anwat ini tidak ada sedikit pun yang membela untuk orang-orang yang tenggelam dalam syirik akbar dari para penyembah berhala, ya, dari para kuburiyun, dari para musyrikun. hadis ini bukanlah hujah yang membela mereka. Wa qad ikhtalafal ulama'u hal ma talabuhu minasyirkil akbar am al-asghar. Para ulama berselisih. Apakah yang mereka minta untuk membuat zatu anwat itu apakah syirik akbar atau syirik asghar? Para ulama ya berselisih pendapat terkait hal ini. Mana tadi? Hal ma kemudian wa aktsaru ulama ala anna hada minasyirkil asghar. Mayoritas ulama berpendapat ya, request mereka ini, permintaan mereka ini agar minta dibuatkan zatu anwat itu adalah syirik asghar. Li'annahum innama talabu mujarrada musyabahatil musyrikin fi ta'liki aslihatihim ala syajarati fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima fi dalika min at-tasabbuh bil kuffar. Ya, karena mereka meminta, yang mereka pinta itu apa? Hanya yang mereka pinta itu keserupaan dengan musyrikin saja. Yaitu untuk menggantungkan senjata di atas pohon supaya pohonnya sakti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kenapa? Karena dalam perbuatan tersebut terdapat bentuk tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Qala al-Allamah Abdullah ibn al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Berkata Syekh Al-Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Abdullah. Ya. Fi Mukhtasar As-Sirah. Qala al-ulama fil kalam ala hadal hadis. Para ulama berkomentar terkait hadis ini. Fa ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujarrada musyabahatihim lil musyrikin fi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ya tasyabbuh mereka saja terhadap kaum musyrikin. Mereka menyerupai kaum musyrikin. Fa kaifa bima huwa a'dhamu min dzalik minasyirki bi'ainih? Maka bagaimana dengan yang lebih besar dari itu, yaitu kesyirikan itu sendiri? Ya, baru mau tasyabbuh kepada musyrikin saja sudah diingkari. Wa qala Syaukani, berkata Imam Syaukani fi Rasail As-Salafiyah, di Rasail Salafiyah halaman 153, haula'i innama talabu ayaj'alu lahum syajaratan yanutuna biha aslihatahum kama kanat al-jahiliyyatu taf'alu dzalika wa lam yakun qasduhum ayya'budu tilka syajarata aw talabu minha mayatlubuhu al-quburiyuna min ahli al-quburi. Kata Imam Syaukani di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah, mereka para sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka minta kepada Nabi agar Nabi membuatkan untuk mereka sebuah pohon yang dengan pohon tersebut mereka menggantungkan senjata-senjata mereka sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Walam yakun qasduhum ayyabudu tilka syajarah. Namun niat mereka bukanlah untuk beribadah menyembah kepada pohon tersebut atau minta kepada ya, pohon tersebut sebagaimana orang-orang kuburiyun, ahli penyembah kubur melakukannya kepada ya, kubur-kuburan keramat mereka. Tidak demikian. Intaha, selesai pernyataan Asy-Syaukani. Wa hadza qaulu Ibnu Taimiyah, wa hadza qaulu Ibnu Taimiyah fi iqtida'i siratul mustaqim. Ini pula yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim. Wal Yunani fi ikhtisarihi li iqtida', dan ya Al-Yunani dalam ya ikhtisar, dalam ringkasan kitab Al-Iqtida'. Wa Syatibi fil I'tisam, ini pula yang dikatakan dalam Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam wa ghairihim dan yang lainnya. Masya Allah, footnote panjang lagi ini, ketemu satu halaman ya. Ini kalau footnote full kayak begini, ini ibaratnya kita baca 3 halaman ya. Karena footnote kecil-kecil. Wat tasybihu talabihim bi talabi bani Israila la yalzamu minhum al musyabahatu lahum min kulli wajhin. Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan permintaan sahabat yang baru masuk Islam ini seperti ya permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Hah? Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kita berhala sebagaimana mereka musyrikin itu punya berhala. Diingkari oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Baru aja selesai ngelihat itu tegak hujah itu. Bukan lagi karomah tuh mukjizat. Dibelah laut merah, ditenggelamkan Firaun, mereka diselamatkan. Baru ngelihat di depan mata. Minta. Nah, ketika mereka minta diingkari oleh Nabi Musa, mereka tetap bikin enggak berhalanya. Allah bodo amat lah Nabi Musa bilang apa, kita udah lakuin aja. Gak usah pedulin Nabi Musa, udah terdeteksi Wahabi mungkin. Ada gak kayak gitu Bani Israel? Gak ada Bani Israel seperti itu. Berhenti. Nah ketika berhenti, selesai. Ya, bisa dipahami gak sini? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat menyatakan demikian. Orang yang mengucapkan, melakukan perbuatan kufur, mengucapkan kufur, kemudian yunabbah, diberi peringatan dan dia sadar, dia bertobat, gak jadi melakukan, maka tidak terjadi kekufuran. Ya, tidak terjadi kekufuran. Kayak ada orang bilang ke antum, ya, Syekh, kita ziarah yuk. Ziarah kemana? Ke makam Mbah Priuk. Ngapain? Minta. Minta apa? Ya minta supaya dimudahkan ini itu. Mintanya ke siapa? Ke Mbah Priuk. Ah, dia sudah bermaksud, berkeinginan untuk melakukan kesyirikan. Ya, antum tahdir. Ini musyrikin, ini syirik, ini bla bla bla segala macam dalil-dalilnya. Berhenti mereka. Ya, kafir enggak? Enggak. Nah, begitu. Nah, kalau Bani Israel kan minta berhala, ya. Kan diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya, ketika Nabi mengatakan Allahu Akbar, semoga Allah merahmati Musa. Ketika kaumnya mengatakan demikian, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Nah, wa tasbih talabihim, diserupakannya permintaan mereka ini para sahabat yang baru masuk Islam, minta dibuatkan pohon keramat seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, itulah yalzam, tidaklah berkonsekuensi keserupaan permintaan sahabat dengan keserupaan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa itu sama dari segala aspek. Tidak. Wali annal haditsa laisa fit tasrihi fihi at tasrihu bi talabihim, karena dalam hadis ini tidak terdapat apa namanya tasrih, kejelasan yang sangat jelas terkait permintaan para sahabat, ya, bitalabihim ibadata hadhihi syajarah, untuk beribadah kepada pohon bidara tersebut. Bisualiha, dengan permintaan mereka meminta dibuatkan bidara tersebut. Aw yatiqada annaha tanfa' wa tadurru bidatiha. Ya, dan juga tidak ada kejelasan para sahabat meyakini bahwasanya pohon tersebut dapat memberikan manfaat mudarat dengan zat pohon itu sendiri. Ya. Kalau meyakini pohon ini bermanfaat dengan sendirinya, ini syirik akbar. Sama dalam kasus kita belajar kitab tauhid, orang pakai jimat, ya, pakai jimat, pakai isim di gesper, di gelang atau di yang lain supaya ini supaya itu. Ya. Kalau dia mengatakan ini cuman sebab. Ya, ini cuman sebab, Allah tetap yang memberikan manfaat mudarat. Allah meletakkan sebab enggak keselamatan seseorang dari kebal bacok pada pakai gesper? Ada enggak? Enggak ada. Ya, sebab yang Allah letakkan ialah orang pakai tameng, ya apalagi? Biar selamat, hah? Pakai perisai, ya itu pelindung, besi, baju besi. Nah, kalau itu enggak ada sebab, berarti ini syirik. Syirik apa? Syirik asghar. Kalau dia meyakini, oh enggak, ini syirik apa namanya? Ini bermanfaat dengan sendirinya, syirik akbar. Ya, syirik akbar. Bisa dipahami sini? Nah, para sahabat, kalaupun mereka minta dibuatkan pohon, apa mereka meyakini ini pohon ini yang nanti akan memberikan manfaat pada kami, mudarat pada kami, bukan Allah, namun pohon itu sendiri? Syirik akbar mereka itu. Maka yang dibawakan oleh Syekh Al-Fihri ini untuk mendukung pernyataan bahwasanya mayoritas ulama yang menyatakan permintaan mereka itu adalah syirik asghar. Wali annahu yabudu jiddan, karena jauh sekali, sangat mustahil. Ayat lubu ibadat hadhihi syajarati ma'antisyari al-islami wa ma'ilmihim anna Rasul s.a.w. lam yuqatil ahla makkata wala tawajjah bihim aidan likitali ahli ta'ifi illa min ajli ifradillahi bil ibadati. Ya, karena apa ya bodoh jiddan, sangat jauh sekali. Para sahabat mereka minta kepada Nabi untuk dibuatkan zatu anwat, pohon-pohon bidara keramat, untuk beribadah kepada pohon tersebut. Jauh banget. Ya, ma'antisyari al-Islam, padahal Islam sudah tersebar, bahkan mereka pun masuk Islam. Ya, Islam sudah tersebar, wa ma'ilmihim, dan karena mereka sudah mengetahui pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi orang-orang Mekah. Di mana? Di tiga peperangan tambah satu Fathu Mekah, 4. Kalau Fathu Mekah tambah peperangan, namun diserbu. Ya, di Badar. Kemudian di mana lagi? Di Uhud. Kemudian di mana lagi? Yang terakhir, yang gabungan tuh. Hizib-hizib, Al-Ahzab, ya. Ahzab, 3. Tambah satu lagi, Fathu Mekah. Mereka tahu itu semua. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi orang-orang Mekah dan mereka, Rasul tidaklah tawajjah bihim. Ya, menyerbu mereka dalam Fathu Mekah. Likitali ahli Taif, juga untuk memerangi orang-orang Taif. Illa min ajli, kecuali karena apa? Untuk mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Mereka tahu enggak orang-orang yang baru masuk Islam ini? Tahu. Ya, mereka tahu. Nah. Mana lagi tadi? Terus anak kecil-kecil sini. Hilang nih. Mesti pakai lidi kali. Kayak guru ngaji. Hah? Fahum dakhalu fi hadha ad-din. Ya. Mutabirrina min kulli kufrin wa syirkin, dan mereka pun masuk ke dalam agama Islam ini sudah melepaskan diri dari segala kekufuran dan kesyirikan. Mud'inina lit tauhid, sudah tunduk kepada tauhid. Fayab'udu ayat lubasyirka minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ma aslamu illa bil kufri bihi wal imani bididhihi. Maka sangat jauh mustahil mereka meminta kesyirikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka sudah berserah diri masuk Islam. Tidaklah mereka masuk Islam melainkan mereka sudah mengkufuri, ya, kesyirikan tersebut, sudah beriman, ya, dengan lawan dari kekufuran tersebut. Ya. Wa inna masyabbaha talabahum bi talabi Bani Israil. Kenapa Nabi menyerupakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israil? Li'annal bid'ah baridus syirkil akbari. Karena yang namanya bid'ah itu adalah perantara menuju syirik akbar. Fatalabuhum hada qad ya'ulu ilal kufri. Permintaan mereka ini akan menghantarkan kepada kekufuran billah ma'a taqadumiz zaman, dengan berlalunya zaman. Faqala ta'alaihim fi kulli dzalika kama ghalita 'ala man qala masyaallah wa syi'ta. Wa faqala aj'altani lillahi niddan, maka mereka keliru. Sebagaimana ada sebagian sahabat yang keliru yang berkata kepada Nabi, ini pun juga ucapan syirik asghar, masya Allah wa syi'ta, ini semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Ya, maka Nabi katakan, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah. Jelas ini syirik asghornya, ya. Wakila matalabuhu minasyirkil akbar. Nah, ada yang menyatakan apa yang diminta oleh para sahabat, ya, minta zatu anwat itu adalah bentuk syirik akbar. Wa inna malam yukafir haula, namun Nabi tidak mengkafirkan mereka, li'annahum lam yaf'alu asyirka walam ya'taqiduhu, karena mereka tidak melakukan kesyirikan tersebut dan tidak meyakininya. Karena keburu dihardik, ditahdir, dihentikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun tersadar. Bal marru ala qaumin lahum zatu anwatin faqatarat ala lahum khatiratun fi jawazi wastihsanihi fasalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasta'dhanuhu ay yakhtara wa yaj'al lahum zata anwatin yatabarrakuna biha. Ya, bahkan mereka melewati suatu kaum, ya, dari kalangan orang-orang musyrikin Arab dahulu, yang mereka kaum tersebut memiliki zatu anwat, ya, pohon bidara yang dijadikan sebagai tempat keramat. Fakhatarat lahum khatirah, maka terbetik di benak mereka, di benak orang-orang yang baru masuk Islam ini, tentang kebolehan bikin kayak begitu dan menganggap baik perbuatan kayak begitu. Fasa'alu an-nabiy, maka mereka pun minta kepada Nabi SAW dan meminta izin kepada Nabi agar Nabi memberikan pilihan kepada mereka, wa yaj'ala lahum zata anwat, ya, dan menjadikan dan agar membuat untuk mereka pohon yang zatu anwat kayak begitu yang dimiliki oleh orang musyrik, ya, tabarrakuna biha, sehingga mereka bisa tabarruk ngalap berkah di pohon tersebut. Falau kanu mutayaqqinina, seandainya mereka meyakini anna hada qurbatun wa ta'atun labadaru ila fi'lihi fauran. Seandainya mereka meyakini, ya, meyakini secara pasti. Kan mereka cuma terbetik di kepala mereka. Kali boleh. Akhirnya mereka bilang deh kepada Nabi, ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kama lahum zatu anwat. Baru terbetik. Ya. Nah, seandainya mereka memang yakin, oh ini zatu anwat memang mantap ini. Kita mesti bikin, mesti. Maka mereka pasti dan mereka meyakini itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan, labadaru ila fi'lih. Maka mereka pasti bersegera melakukannya. Fauron, dengan segera. Enggak perlu nanya-nanya Nabi lagi. Wal umurul aridah bimanzilati dhanni al-mudmahil fisaatih la yu'assiru fil umuri as-sabitati. Dan perkara yang terlintas di kepala, itu seperti kedudukan dugaan yang mutmahil, yang lenyap. Ya, di saat itu juga. Maka tidak berpengaruh kepada perkara-perkara yang telah baku. Tidak berpengaruh. Ya, lidzalika qala fi kasfi syubhat, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata di kasfi syubhat, ya, fi fawaidi hadhil kisah, tentang memberikan keterangan tentang faedah kisah ini, tufidu annal muslima almustahida idza takallama bikalami kufrin wahum wa huwa la yadri fanubbiha ala dalik fataba min sa'atihi annahu la yakfuru. Ya, kisah ini memberikan faedah bahwa seorang muslim yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika dia berbicara dengan suatu ucapan yang di situ ucapan kekufuran, dalam keadaan dia enggak tahu, kemudian dia diberi peringatan, diingatkan, ya, diingatkan ada dari fataba, dia pun bertobat di saat itu juga, dia tidak kafir. Fata'amal qawlahu, maka perhatikanlah kata Syekh Al-Fihri ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fataba min sa'atih, dia tobat saat itu juga, ay sa'ati takallumihi bidalikal kufr, yaitu di saat dia mengucapkan kalimat kekufuran tersebut, alladhi arada fi qalbi, yang terlintas di kalbunya, wa qatara lahu min sa'atih tanbihi, apa namanya, tanbihi, dan yang terlintas di kepalanya pada saat dia diingatkan, fahadzal kufrul ladzi khatara lahu bimanzilatil waswas fi dzatillah, maka ya, pemikiran kufur yang ada di kepala ini seperti pemikiran kufur spesial waswas yang ada di kepala tentang zat Allah. Ya, terkadang seorang berpikir Allah dibuat dari apa, ya, terkadang terlintas saja, ya, kalau dia segera istighfar, astagfirullah, ya, maka kafir gak dia? Enggak. Ya, terkadang seorang terlintas pikirannya. Ya. Terkadang terlintas. Biasa bisikan dari setan. Bisa enggak, ya, Allah, ya, membuat makhluk yang besar, yang lebih besar dari Allah. Ini kan tipu daya iblis. Nabi mengajarkan apa? Kalau ada yang setan yang ngomong begini dari kalangan setan jin manusia, kalau setan manusia ngomong secara langsung, kalau setan jin, ya, memberikan was-was, apa yang kita ucapkan? Amantu billah wa rasulih, aku telah beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, maka terkadang dia terlintas, habis itu dia sadar, astagfirullah, amantu billah wa rasulih, aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini setan was-was. Ya, ini setan was-was, memberikan was-was. Kafir enggak dia? Enggak kafir. Taib. Mana lagi tadi? Fahadal kufru alladhi khatara lahu bimanzilatil waswawis fi dhatillahi ta'ala allati tamuru alal qalb wala tastaqirru bih, yang terkadang terlintas di kalbu namun tidak menetap di kalbu. Ya, fa farqun bainal i'tiqad aljazim wa bainal khatil al'arid ghairul mustaqir, maka jelaslah perbedaan antara keyakinan yang memang menetap di kalbu, yang memang permanen keyakinan tersebut, ya, dengan apa namanya, pemikiran yang terlintas saja, tidak menetap di kalbu, itu beda. Walidzalika aidan, oleh karena itu qala al-alamah Sulaiman ibn Abdullah fi fawaidil kisah, berkata al-alamah Syekh Sulaiman bin Abdullah di faedah kisah Zatu Anwat ini, fiha diantaranya anna man arada ayyaf ala asyirka jahlan fanuhiya an zalika fantaha la yakfuru, Oleh karena itu, siapa yang ingin melakukan perbuatan kesyirikan karena ketidaktahuan dia, kemudian dia dilarang dari perbuatan tersebut, maka dia tidak kafir. Ya. Falam yakul inna man fa'ala syirka. Ya. Lihat, perhatikan, Syekh tidak mengatakan siapa yang melakukan kesyirikan, hanya man arada ayaf ala syirka. Ya. Siapa yang ingin melakukan kesyirikan. Bal abdara bil iradatil aridah, bahkan beliau mengungkapkan dengan kalimat iradah, hendak, aridah, yang terlintas saja. Ya. Siapa yang hendak melakukan perbuatan kesyirikan. Fa farqun baina syaq al arid wa syaq al tsabit. Jelas perbedaan antara keraguan yang terlintas dengan keraguan yang permanen di kalbu. Hada ala al qauli bi annahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan pendapat ya bahwasanya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat hadhihi syajarah. Ya, yaitu pendapat tadi kufur akbar. Ya, yaitu pendapat yang mengatakan para sahabat ini minta kepada Nabi peribadatan kepada pohon tersebut. Anggaplah itu syirik akbar, namun itu aridah. Ya, yang aridah, yang terlintas saja. Ketika diberi peringatan, mereka berhenti, selesai. Mereka bertobat, tidak kufur. Paham sini enggak? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Ini dipahami ini ya, ini penting ini. Ya, ini penting dipahami. Antum diulang-ulang di bukunya, di murojaah nanti sampai di rumah. Jangan sampai nanti ada orang yang ngasih syubhat di rumah masalah ini bingung lagi jawabnya. Ya. Mana lagi berikutnya? Wal awwal azhar. Namun pendapat yang pertama yang menyatakan perbuatan mereka syirik asghar ini yang lebih zahir. Annal hadis laisa fihi at-ta'arud litakfir wa adamih, karena hadis ini tidak menyinggung adanya pengkafiran atau tidak adanya pengkafiran terhadap mereka. Walisa kullu man kafara bi kufrin wa qafihi yajibu ayuwajiha bil takfir alinan, dan tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dengan sebuah kekufuran yang dia terjatuh ke dalamnya wajib diberlakukan takfir secara terang-terangan. Warawal imamu al-Marwazi fi ta'zimi qadri salah An Ishaq ibn Rahawai, atau boleh baca Rahuyah. Kalau kalangan ahlu hadis membacanya Rahuyah, kalangan ahlu nahu membacanya Rahawai. Khilaf ya antara ahlu hadis dan ahlu nahu. Sebagaimana dikutip oleh Asyuti di Tadribur Rawi, annahu qala Al Ishaq ibn Rahuyah berkata, kullu man kana kufruhu min jihatil jahli wa ghair al-istihanati rufiqa bihi hatta yarji'a ila ma ankarahu kama rafaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil a'rabi. Subhanallah. Ya. Kata Syekh Ishaq Ibn Rahawai, perhatikan di sini, ini cakep benar ini. Setiap orang yang kekufurannya, yang melakukan kekufuran, yang kekufurannya itu karena sebab ketidaktahuan dia. Bukan karena sikap perendahan dia terhadap syariat. Rufiqa bihi. Dia diperlakukan dengan lembut. Hingga dia kembali kepada apa yang diingkari tadi. Dia rujuk. Sebagaimana Nabi SAW berlaku lembut terhadap orang-orang Arab Badui. Nah, makanya Syekh Bin Baz ketika ditanya, "Wahai Syekh, ada orang yang enggak tahu menyembelih untuk selain Allah adalah syirik, dia akhirnya menyembelih untuk selain Allah. Gimana sih?" Kata Syekh, "Yu'allam." Orang itu diajari. Diajari. Nah, yuhkam alaihi bisyirik? Naam, yuhkam alaihi bisyirik. Tapi tetap diponis syirik? Iya, tetap diponis syirik. Tapi yu'allam. Tetap diajari. Berlaku lembut kepadanya, diajari dia, itu bukan berarti dia tidak kufur, tetap kufur. Namun dengan diajari, diberlakukan lembut supaya dia taubat. Ya. Supaya dia taubat. Baik, halaman 269. Mas'alatun. Al-jawab anil hadis an hadisil ijtihad. Jawaban terkait hadis ijtihad ini penting ya. Karena ada orang-orang ngawur, orang-orang sembrono, orang-orang yang parah ini, yang parah kekoplakannya itu mengatakan, "Yo, kalau dia syirik jatuh ke dalam syirik akbar kalau di istihad, enggak dosa, dapat pahala satu. Boro-boro kafir, ma'zur, ma'jur. Sudah ma'zur, ma'jur. Sudah diberi uzur, dapat pahala. Boro-boro kafir katanya. La ilaha illallah. Nah, ini pemahaman siapa ini? Hah? Pemahaman Jahmiyah. Pemahaman Jahmiyah, gulat Jahmiyah. Ahli bidah dari sekte Jahmiyah yang mereka adalah murtadun. Hati-hati. Ijtihad itu di mana? Kapan ranah berijtihad? Enak aja. Ada orang, oh dia jangan dikafirin. Kenapa? Dia berijtihad. Dia pikir nyembah Allah, ternyata nyembarnya Roro Kidul. Enak aja. La ilaha illallah. Ah, qala Ibn Bas, berkata Syekh Ibn Bas, amal hadisu, amma hadisul ijtihad. Hadis ijtihad, paham ya? Ya, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila seorang berijtihad hakim, dia pahalanya dapat dua kalau benar, kalau keliru pahalanya satu. Ya. Lihat itu. Alladzi rawahu Umar ibn al-As, yang diriwayatkan oleh Amr ibn al-As, afwan bukan Umar, Amr ibn al-As. Fahada fil alim, ini terkait orang alim. Alladzi ya'riful ahkama asy-syar'iyyata wa laysa jahilan. Ya, yang dia ngerti hukum-hukum syar'i dan dia bukan orang bodoh. Walakin qad takhfa 'alaihi ba'dul umur wa tashtabihu 'alaihi ba'dul asya'. Namun beberapa perkara hal tersamarkan buat dia. Ada beberapa hal itu dia enggak jelas buat dia. Wa yajtahidu wa yataharra al-haqq. Dia pun berijtihad mencari kebenaran. Wa yanzuru fil adillati syar'iyyah. Dia pun juga meneliti dalil-dalil syar'i. Dia keliru, dapat pahala satu atas ijtihad dia. Dia benar, dapat pahala dua. Pahala kebenaran, yang satu pahala ijtihad dia. Wa qala aidan, dan Syekh Ibnu Baz berkata, wa qad ajma'al ulama'ul muslimina min ahdi sahabati ila yaumina hada ala anna al-ijtihada mahalluhu al-masailu al-far'iyyatu allati la nassa fiha. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat sejak zaman sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum sampai hari kita hari ini, bahwa yang namanya ijtihad itu ranahnya adalah pada permasalahan-permasalahan far'iyah, bukan permasalahan usuliyah. Permasalahan usul, permasalahan prinsip agama, semisal ini nih, uluhiyah, peribadatan kepada Allah. Ya, nah itu pada permasalahan far'iyah, permasalahan cabang, fikih, ahkam, la nasofiha, yang tidak ada nasnya, tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Amal akidatu wal ahkamu allati fiha nassun sarihun. Adapun perkara akidah dan hukum-hukum yang ada nasnya, nasnya yang sharih yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, falaisat mahallan lil ijtihad. Itu bukan ranah ijtihad. Wa qala aidan, dan Syekh bin Baz juga berkata, fil jam'i baina hadal hadis. Ya, ketika Syekh bin Baz mengkompromikan hadis ini, hadis ijtihad, dengan hadis al-qudatu salasatun. Hakim itu ada tiga. Wahidun fil jannah wasnani fil nar. Satu hakim menjadi surga, dua di neraka. Fa ammal ladhi fil jannah farajulun arafal haqqa faqada bihi. Yang masuk surga, hakim yang masuk surga itu apa? Hakim yang di surga itu adalah seorang yang mengetahui kebenaran. Dia memutuskan dengan kebenaran. Wa rajulun arafal haqqa fajara fahuwa finnar. Sedangkan yang kedua, kan ada tiga hakim, satu di surga, udah selesai itu. Yang berilmu memutuskan dengan ilmu. Yang dua ini yang di neraka ini. Yang pertama, seorang yang mengetahui kebenaran namun dia jahat. Dia memutuskan bukan dengan kebenaran, memutuskan sesuai pesanan penguasa. Cariin dia dalilnya gimana biar ceritanya ya. Itu investasi, miras boleh. Oh, di dalam kaidah usul fikih. Oh. Ya, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Apa coba? Kemarin ada yang bohin gitu kaidah ini. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Coba. Hah? Ini kayak ya Allah. kayak guguk. Dirantai sama tuannya, mau dikasih tulang, belain saya dulu. Gonggongin sono yang sono. Pakai apa yang kamu bisa? La ilaha illallah. Apa coba? Pakai mala yatimu al wajibu illa bih fahuwa wajibun. Ya, justru itu dalil buat meringkus khamar. Ya, membasmi khamar wajib apa enggak? Wajib. Apa yang mala yatimu, apa yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka faktor tersebut pun jadi wajib. Membasmi khamar itu wajib. Faktornya apa? Sebabnya apa? Menutup investasi miras, maka menutup investasi miras wajib. Begitu kebalikannya. Itu ngaco orang-orang itu. Ya. Nah, ini yang kayak begini nih. Kayak si Bal'am dari Bani Israel dalam Israiliyat maupun yang lainnya dari kalangan ulama musyrikun, ulama-ulama bayaran yang berfatwa sesuai pesanan ia dan bila. Ini dia mengetahui kebenaran fajaro, namun dia durjana, jahat dia. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Yang ketiga, warajulun faqada linnas ala jahlin, fahuwa finnar. Ya, seorang hakim yang dia bodoh. Ya. Dia memutuskan dengan kebodohan, dia di neraka, enggak dikasih udzur. Enggak dikasih udzur. Imam Ahmad pernah bertanya kepada seorang qadhi, hal arafta hal arafta? Apa engkau tahu? Ya. Al-mansukh, an-nasikh wal mansukh. Nasikh mansukh. Tahu enggak kamu, kata Imam Ahmad kepada seorang qadhi? Ah, qala al-qadhi, la, kata si qadhi tadi enggak. Kata Imam Ahmad apa? Ya. Kamu binasa dan membinasakan orang. Halakta wa ahlakta. Kamu binasa dan membinasain orang, kata Imam Ahmad kepada hakim tersebut. Kamu ngerti gak nasikh mansukh? Tahu gak? Gak tahu. Gimana coba? Kalau ada orang yang mengadu ke dia perkara nih, jinayat, perdata apa, gimana dia mau putusin? Gak punya ilmu. Ini hakim di negeri-negeri Islam ya. Bukan hakim di negeri-negeri yang menerapkan hukum setan. Mana ada, gak kenal nasikh mansukh, gak apa-apa. Yang penting kenal KUHP. Yang penting kenal UUD. Yang penting kenal apalah dari para ya rumusan-rumusan setan dalam hukum-hukum setan, ya hukum-hukum setan yang lain. Kalau hakim-hakim di negeri yang mengedepankan hukum setan-setan kayak gitu nggak ngaruh, mau ngerti nasikh mansukh ya bodo amat. Hakim nggak ngerti ajrumiyah juga, yang penting dia SH susah hidup, S1-nya ya. S2-nya ya. MH ya. Ya. Apa? MH hukum. Master hukum. Ya. Melempem hidupnya. Ya. Sama S3 DH, doktor ya. Apa? DH. Derita hidup. Karena dia malah menghafal hukum-hukum tagut, bukan hukum Allah. Loh kalau begini enggak ada urusan hakim yang kayak begini. Ini bukan enggak dianggap ini hakim ini. Yang dianggap ini hakim yang di negeri-negeri Islam, kayak di Saudi Arabia. Kalau antum berperkara, enggak ada tuh pengacara, yang ada hakim. Hakimnya itu siapa? Masyih. Nah. Masyih. Ada saksi, ada hakim, udah. Bukan alumni Fakultas Hukum yang belajar KUHP, bukan, itu mah di negeri Togut. Ya. Nggak ada jaksa penuntut umum, nggak ada pengacara, nggak ada hakim. Yang dimaksud hakim di sini begini ya, bukan hakim yang dihukum-hukum setan, itu lain perkara lagi. Mana lagi tadi? Memangnya hukum setan? Iya lah, selain hukum Allah hukum apa? Emangnya ada opsi ketiga, hukum nggak apa-apa? Kayak begitu, enak aja. Ya, ini ikhwah banyak tertipu nih, ya. Ini padahal bagian dari tauhid. Antum belajar kitab tauhid, enggak lepas dari belajar hukum mengingkari hukum selain hukum Allah. Kita kemarin daurah tahkimul qawanin, Pak Hadi ikut tuh. Sama Ainur. Ya. Jadi kalau ada orang yang aduh saya enggak mau lah belajar tentang mengingkari hukum Allah, ini berarti enggak pernah paham tauhid. Ini tauhid. Bahkan tauhidnya dua, double. Uluhiyah, rububiyah. Maka keliru yang mengatakan ada tauhid yang keempat, tauhid hakimiyah. Enggak. Kata Syekh Shalih Fauzan di Syarah Kasbus Syubhat. Hukum milik Allah, inil hukmu illa lillah, itu tauhid rububiyah. Berhukum, menyerahkan hukum kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Ya, ini tauhid. Enggak main-main. Enggak main-main. Ya. Jadi ikhwah ini banyak tertipu. Dia enggak ada ingkar, ada mulingkar. Dia enggak ada pengingkaran terhadap, "Wih, kok enggak berhukum dengan hukum Allah ya?" Enggak ada, biasanya. Yang penting kajian, boleh. Yang penting jualan herbal lancar. Yang penting di kantor, di pabrik boleh ngatung. Mau berhukum dengan hukum Togut, kayak hukum Fir'aun, kayak hukum apa, kayak yang penting lancar. Subhanallah, gak ada pengingkaran. Pengingkaran ini mau di kolbu. Gak terima hukum Allah tidak ditegakkan. Harus ada pengingkaran. Itu bukan orang yang bertauhid. Ridho terhadap kekufuran, kufur. Ridho terhadap kekufuran, kufur. Antum ridho sama undang-undang yang ada, kufur antum. Kufur apa? Kufur akbar. Jadi gimana? Mesti ingkar. Ingkarnya gimana? Ya udah, mampunya gimana? Mampunya gimana? Ya mampunya dalam hati, mampunya cuma bisa ngomong, ya udah. Ya itu memang yang penting dituntut seperti itu. Paham enggak sini? Ini banyak ikhwah tertipu. Yang penting lancar, kajian lancar. Kajian apaan? Hah? Yang penting lancar, yang penting lancar. Harus ada pengingkaran. Pengingkaran kita enggak konsekuensi macam-macam kayak orang-orang ISIS ngebom malah, bukan kayak gitu. Ya. Itu enggak ada yang membimbing mereka itu. Ya Allah musta'an. Enggak ada kita enggak ngebom-ngebom. Ngeberontak aja enggak ada kemampuan, mau pakai apa? Kemudorotan harus lebih ringan yang ditimbulkan dari berontak daripada kemudorotan bertahan di bawah hukum togut. Sekarang mudorot enggak? Di bawah hukum togut mudorot enggak? Mudorot. Ya. Harun Masiku diumpetin. Abu Janda aman. Ada kaum muslimin yang gak jelas apa dituduh terus ditangkap. Ini mudarat, mudarat. Koruptor bentar udah keluar 2 tahun, setahun, entah juga di mana dia. Ya. Maling ayam bisa 5 tahun. Pembunuh 5 tahun bebas, kumat, kambuh lagi, ngebunuh lagi, penjara 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mudarat enggak? Mudarat. Ini mudarat besar. Ya, hukum Allah itu ditegakkan lebih baik daripada hujan turun 40 tahun. Jangan antum, yang penting dagang lancar. Tauhid kemana tauhid? Kajian lancar. Harus ada pengingkaran. Pengingkaran itu enggak konsekuensi yang kayak orang-orang ISIS lah, ngebom-ngebom lah. Pengingkaran dalam hati. Ya. Oh nanti dikira teroris, orang bodoh itu. Nanti teroris sholat, kita gak mau sholat lagi gara-gara nanti dikira teroris. Menyampaikan ini bagian dari tauhid. Nanti dikira teroris, besok teroris jenggotan, nanti gak mau jenggotan. Ya, klimis semua. Kayak Backstreet Boys, Color Me Bad, klimis semua. La ilaha illallah. Hah? Ya, kalau ada orang yang ternyata teroris mengkampanyekan ini, lah ini bagian dari tauhid. Memangnya kalau ada teroris bilang jimat, pakai jimat syirik, terus kita juga enggak mau ngomong kayak gitu. Jangan ngomong gitu. Lah, ya. Nah, itu orang jahil. Tayyib barakallahu fik. Lanjut lagi. 9:30. Ya. Terkait dua hadis ini. Laisa bainahuma bihamdillahi ta'arudun. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hadis istihad dan hadis tentang tiga hakim. Ya. Fal hadisul awal, hadis yang pertama. Hadis apa? Hadis al-qudatu salasatun. Ya, lihat di footnote. hadis Qudat, ya hakim itu yang ada tiga. Fi man qadalin nasi ala jahlin laisa indahu ilmun, yaitu terkait hakim yang memutuskan di atas kebodohan kepada masyarakat, dia enggak punya ilmu. Amma hadisul ijtihad, adapun hadis ijtihad, bahwa hadis wa Amr ibn al-As, hadis Amr ibn al-As, hadza fil alim alladhi ya'rifu al-ahkama asy-syar'iyyah, ini terkait orang alim yang mengerti hukum hukum syar'i. Laisa bijahilin, dia bukan orang jahil. Lakin qad takhfa alaihi ba'dul umuri, namun terkadang dia ya, tersamarkan beberapa hal. Wa tashtabihu alaihi ba'dul umur, ya, fa yajtahid wa yataharru al-haq, dia berijtihad dan mencari kebenaran. Fala yuqaddaru lahu ayusibahu, ternyata ditakdirkan dia enggak bisa mendapatkan kebenaran. Fala fahada lahu ajrul ijtihad, ya, dah orang ini tetap mendapatkan pahala ijtihad. Wa yafutuhu ajrus shawab, dia tidak mendapatkan pahala kebenaran. Li'annahu alimun salihun lil qada, karena dia orang alim salih, ya, yang layak untuk berijtihad, memutuskan dengan ijtihad dia. Lakin fil ba'dil masail qad yaghlatu ba'dal ijtihad, namun dalam beberapa perkara dia terkadang keliru setelah dia berijtihad. Wa tahari, ya, dan mencari kebenaran. Wa niyati salihah, namun niat dia tetap baik. Falaisa bainal hadisain ta'arudun, maka tidak ada kontradiksi di antara dua hadis tersebut. Al awwal fil jahil alladhi yahkum bi ghairi ilmin, yang pertama orang bodoh yang berhukum dengan tanpa ilmu, itu hakim yang tidak mengerti ilmu, memutuskan tanpa ilmu, yang kata Nabi dia di neraka. Wasani fil ladhi indahu ilmun, yang kedua orang yang punya ilmu, yang dia berijtihad namun keliru salah, dapat pahala. Wa huwa salihun lil qada, dan dia memang layak untuk memutuskan perkara dengan ijtihad dia. Lakin qad tashtabihu alaihi ba'dul umur, namun terkadang tersamarkan bagi dia beberapa hal. Lihat di footnote, masya Allah, ini footnote-nya panjang lagi. Ya. Ini ada yang itikaf gak hari ini di sini? Pak Hadi bawa bantal ya? Siapa yang itikaf sini? Mas Bibit, istri antum, oh itikaf istrinya lagi, ini pas soalnya. Ya, lagi ada bayi. Siapa lagi yang itikaf? Paris? Ngitikaf? Di rumah ada siapa? Di istri? Hah? Oh besok masak. Disakahan. Ya. Bagi yang kerja, boleh ya itikaf sini. Apa? Niatin iktikaf. Dalam mazhab Syafi'i iktikaf itu antum niat sebentar aja, niat dapat pahala iktikaf. Ya, memang Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan orang yang iktikaf 10 hari yang full itu dia dianjurkan tidak banyak interaksi dengan manusia, kata kajian. Dia full berkonsentrasi, ya, menjalin hubungan dengan Allah dalam ibadah. Namun kan antum kayak Pak Hadi enggak iktikaf full kan? Nah, enggak apa-apa ikut kajian. Kalau ada yang itikaf full, nggak apa-apa, nggak ikut kajian. Gitu. Ainur, itikaf nggak? Taib. Lihat, kata Syekh bin Bas dalam Fatawa Nur ala Darb, mukhtasaran, secara ringkas. Ya, kata Syekh bin Bas, wabidhalika, oleh karena itu, ta'lamu fasadal ihtijaji bihadal hadithi ala udhril jahilin min ubbadil kuburi wa tanzilihim manzilatal hakimi al-mujtahidi alladhi lam yusib al-haqqa. Kata Syekh bin Bas, maka berdasarkan ini anda berarti telah mengetahui rusaknya cara berargumentasi dengan hadis ijtihad ini, ya, untuk diberikan udzur kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan para kuburiyun dan menempatkan mereka pada posisi hakim yang mujtahid yang tidak mendapatkan kebenaran. Ya, ini pernah ada penceramah ngomong begitu di Indonesia. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Nah, itu penceramah itu teman saya juga. Dia mengatakan demikian. Ya. Apa namanya? Orang yang dia nyembah semar, nyembah apa lagi disebutnya? Bagong atau apalah. Berhala, dia berijtihad, kok berijtihad nyembah semar? Dia jemput gitu, ya, ada rekamannya. Dia berijtihad nyembah semar, nyembah apa, bagong atau apa. Dia beristihad, boro-boro kafir. Ma'zur, ma'jur. Diberi uzur bahkan dapat pahala. La ilaha illallah. Nah ini antum tahu jawabannya di sini. Kata Syekh bin Baz apa? Di Fatawa Nur al-Darb, batilnya orang yang berargumentasi dengan ini. Walazimu qawlihim hadha, dan konsekuensi ucapan mereka ini, an yu'jara man asyraka billahi jahlan ajran wahidan fi kulli syirkin yaqtarifuh. La ilaha illallah. Maka konsekuensi ucapan mereka ini, maka setiap orang yang berbuat syirik kepada Allah karena tidak tahu, dia dapat satu pahala dari setiap syirik yang ia lakukan. Wadhalikal dolalul ba'id. Ini adalah kesesatan yang sangat jauh. Walam wufiqa ha'ula ila law walau wufiqa la ha'ula la'alimu. Seandainya mereka diberi taufik oleh Allah, maka mereka pasti akan mengetahui annahu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhir rajulun qadalin nas ala jahlin fahuwa finnar. Maka apa yang dia sangka itu masuk dalam hadis ijtihad, padahal itu enggak, itu masuknya ke dalam hadis mengenai al-qudatu salasatun, hakim itu ada tiga, itu seorang yang yang memberikan keputusan kepada masyarakat dengan kebodohan, maka dia di neraka. Di sini ya, wa qala an-Nawawi fi Syarhil Muslim, Imam Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim, ajmal muslimun ala anna hadzal haditsa fi hakimin alimin ahlin lil hukmin lil hukmi. Hadis ijtihad ini telah disepakati oleh para ulama, itu terkait hakim yang berilmu, yang memiliki kapasitas untuk berijtihad, memutuskan perkara dengan ijtihad. Wa qala adh-dhahabi fil kabair, Imam Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Al-Kabair, warattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ajra idza ijtahada fil hukm. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan pahala apabila seorang berijtihad untuk memutuskan sebuah keputusan. Amma idza kana muqallidan fi ma yaqdi bihi falam yadkhul fil khabar. Adapun kalau dia muqallid, taklid, ya, maka terkait apa yang dia putuskan, dia jadi qadi ceritanya. Dia kan enggak boleh jadi qadi. Dia enggak masuk ke dalam hadis ini. Dia justru masuknya ke hadis al-qudatu salah satu. Hakim itu ada tiga. Wa rajulun qadalin nas ala jahlin fahuwa finnar. Itu orang yang memutuskan perkara kepada manusia dengan kebodohan, maka dia masuk neraka. Ya, iya dan billah. Wa dzakara al-imamu Ibnu Jarir at-Tabari fi kitabih at-tabsir fi ma'alimiddin. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya At-Tabsir fi Ma'alimiddin mengatakan haditsul ijtihad hada wa khassal al-khata'a fihi lil mujtahidi bima kanat al-adillatu fihi mukhtalifatan wal usul fi al-adillati 'alaihim muftariqatan wa ghamidatan ghumudan yakhfa wa yaltabisu 'ala katsirin min tullabihi wa bughatihi. Ya, kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala, hadis ijtihad yang ini, itu ketika kalau hakim tadi salah dapat pahala satu, berarti dia keliru ya. Wa idza akhta falau, itu khata' lil mustahid, kekeliruan itu untuk mustahid. Ya, bima kanat al-adilatu fihi, ternyata kenapa? Karena dalil-dalil yang ada pada dia mukhtalifatan. Itu beragam. Wal usul fil adillah alaihi muftariqatan. Sedangkan usul-usul ya, landasan-landasan dalil padanya itu muftariqah, berbeda-beda. Ya, ghamidatan, rancu, gumudan, sangat enggak rancu, enggak jelas. Yakhfa, tersamar bagi dia, yaltabis. Ya, ala katsirin, kepada banyak orang yang tullabihi, para pencari dalil tersebut. Wa bughatihi, dan para pencarinya. Tsumma qala, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wal akhar minhuma ghairu ma'dzur bil khata' fihi. Ya, mukallafun qad balagha haddal amra wan nahya mukaffarun bil jahli fihi al jahilu wa dhalika ma kanat al adillatu adalatu ala sihhatihi muttafiqatan ghaira muftariqatin mu'talafatan ghaira mukhtalifatin wa hiya ma dhalika zahirun lil hawas. Ya, yang berikutnya wal akhir, yang lainnya mengenai hadis yang apa namanya qadi, yang orang bodoh memutuskan dengan kebodohan, itu tidak diudur dengan kekeliruan, ya, yang dia mukallaf, ya, qad balagha haddan al-amra, itu dia telah melampaui batasan perintah dan larangan. Yang mukaffarun bil jahli fihi al-jahilu, orang yang bodoh di situ dia dikafirkan karena kebodohannya. Yang demikian itu karena dalil-dalil akan kesahihannya itu sudah muttafaqah, sudah terkumpul, tidak tercerai-berai, sudah bersatu, tidak berpisah-pisah. Namun karena dia bodoh, dia memutuskan dengan kebodohan, kafir apa? Di neraka lah dia, yang kata Nabi demikian. Ya. Wa ma wa hiya ma dzalika dhahiratun lil hawas, padahal itu sangat nyata di apa? Untuk dapat diraih dengan indrawi kita akan kesahihannya. Ya. Falidzalika iftaraqa al-qaul fi hukmil khata' fi tauhid wa hukmil khata' fi syara'i'id din wa faraidihi. Oleh karena itu berbeda pendapat terkait hukum keliru dalam masalah tauhid dan kekeliruan dan hukum keliru dalam permasalahan ya agama yang lain dan cabang-cabangnya. Beda kalau keliru dalam masalah tauhid. Baik. Berikutnya, al-kalam ala hujjatil misaq. Ya. Jam 10 ya. Ya, sampai jam 10 lewat lah ya. Sampai mani takwil lah, benar-benar dapat. Al-kalam ala hujjatil misak. Pembahasan tentang kehujahan misak, perjanjian. Perjanjian apa maksudnya? Di alam roh antum ini sudah diambil perjanjian. Saya juga, kita semua. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum? Ya, kata Allah apa? Bukankah aku Rabb kalian? Apa kata kita semua? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami menyaksikan. Itu hujah apa enggak? Hujah benar. Makanya antum ingat dulu yang digomongin apa? Di alam roh. Ya, ingat gak dulu di alam roh? Gak tahu. Ya, yang dua hari yang lalu aja gak ingat. Di alam roh lagi. Yang di perut ibu aja kita gak ingat dulu di perut ibu. Ya, kita lagi dalam kandungan, ibu makan jengkol, kita kebauan. Kita aja enggak ingat. Ibu makan pare, kita kepahitan. Ibu makan apa, kita kan kita makan juga. Kita ingat enggak? Hah? Boro-boro ingat. Apalagi alam roh. Perhatikan ya. Ah. Perhatikan. Hukum asalnya itu hujah. Namun ketika Rasul turun, kitab turun, selesai. Mengingatkan kembali. Berarti itu hujahnya ya, kembali tegak. Dengan diturunkannya kitab, diturunkannya Rasul, itu hujah juga ya. Namun Rasul mengingatkan kembali akan hal tersebut. Di alam roh kita telah diambil perjanjian, ada misak ya, untuk menyatakan Allah adalah Rabb kita, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka itu jadi hujah juga. Ngerti gak disini? Baik. Qala Ibn Bas, Syekh Ibn Bas berkata, "Inna hadzal akhdha laysa huwal mu'tamada." Ya. Huwanya itu domir fasal, mu'tamad khabar laysa. Ya. Mengambil dalil ini, perjanjian di alam roh sebagai hujah, itu adalah tegak hujah tuh. Itu bukanlah suatu hal yang mu'tamad yang dapat dijadikan acuan. Jadi kalau tadi Anda mengatakan hujah, enggak tepat. Antum enggak ingat. Ya. Di alam roh aja antum enggak ingat. Ya. Di alam perut ibu aja antum enggak ingat. Kita semua enggak ingat semua. Ya. Bala yakfi ila ba'da ja'at bihi ar-rusulu. Bahkan itu semua tidak cukup kecuali setelah rasul, para rasul datang. Tudzakkiru bihi, mengingatkan tentang perjanjian kita dengan Allah di alam roh. Wadadu ilaih, Rasul mengajak kita untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah. Wata'khudhu bihi, dan mengambil perjanjian tersebut. Fahuwa hujjatun qadimatun ghafala anha annasu. Itu perjanjian lampau. Ya, itu hujjah lampau. Yang banyak orang, yang manusia semuanya lalai dari situ. Ya, semuanya lalai. Ja'at ar-rusulu tudzakkiru biha. Akhirnya para rasul datang mengingatkan akan perjanjian tersebut. Wa tad'u ilaiha, mengajak kita untuk mengamalkan perjanjian tersebut. Wa ta'khudhu biha, mengambil kembali perjanjian tersebut. Akhirnya jadi hujjah. Faman ja'athu ar-rusulu, maka siapa yang para rasul telah datang kepada dia, al-muwaddihatu, al-mursyidatu, yang para rasul tersebut menjelaskan, membimbing, ila ma akhadahullahu 'alal awail. Ya. Kepada perjanjian yang telah Allah ambil kepada orang-orang yang pertama dahulu, kita semua di alam roh. Qamat 'alaihil hujjatu, berarti telah tegak hujjah. Hujjah apa? Hujjah misak. Perjanjian di alam roh. Ya. Wa man la fala. Siapa yang rasul belum datang kepada dia, berarti hujjah belum, hujjah misak belum ada pada dia. Ngerti enggak sini? Ya. Di alam roh dia dapat hujjah dari Allah. Allah panggil dia, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian?" Kata dia, "Qalu bala syahidna." Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Hujjah enggak itu? Enggak. Sampai rasul datang pada dia, mengingatkan, hujjah itu. Double berarti hujjahnya. Hujjah misak, hujjah turunnya rasul, apalagi ada kitab, hujjah kitab. Selesai, tiga hujjah. Apalagi rasulnya punya mukjizat, tambah lagi empat. Subhanallah. Ya. Apalagi kau ada kaum kafirin yang mendapat laknat, diberi azab, hujjah lagi lima. Ya, hujjah lagi. Tadi kan disebutin oleh Syekh bin Bas. Ya. Ya enggak? Ibtila hujjah. Subhanallah. Nah, orang yang dia mati rasul belum datang kepada dia. Ya. Berarti hujjah yang misak belum dapat. Berarti nanti dia halul fatrah. Selesai. Halul fatrah. Di akhirat yumtahanun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tadi? Fal ula qadimatun. Ya, akhadahullahu alaihim. Perjanjian yang pertama itu qadimah dulu di alam roh. Yang Allah ambil perjanjian tersebut kepada mereka. Audhahalahum annahu rabbuhum wa ilahuhum al-haq. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah lah Rabb mereka, ilah mereka yang hak. Subhanah. Ya. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bi wujudi Adam, dengan adanya Adam. Wa man wa min syahadati Adam, dan dengan kesaksian Adam. Hadihi hum anha ghafilun. Perjanjian yang kayak begini mereka semua lalai. Kita semua lalai, enggak tahu kita. Ya. Kita kapan itu tahu? Pas kita baca Al-Qur'an. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wah, ternyata kita dulu pernah diambil perjanjian. Ketika kita tahu, dengar, nah itu tegak hujjah. Kita enggak pernah baca Al-Qur'an, ada di rumah kita. Terjemahnya ada. Saya enggak pernah baca pun, tak tahu pun. Al-Qur'an ada di rumah kau itu. Tak tahu pun, hujjah tegak. Ada artis drakor, enggak tahu. Ya, saya enggak tahu ada Quran bahasa kamu di negeri kamu. Enggak tahu. Ternyata Al-Quran sudah diterjemahkan oleh orang Korea. Ya, semoga Allah beri pahala yang besar. Entah siapa namanya. Itu penterjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Korea. Siapa itu namanya? Saya lupa, ya. Wong Ang apa lah itu namanya? Pak Jing Sung atau siapa itu? Lupa saya namanya. Hah? Pokoknya namanya sekitar itulah. Nah. Kim Jong-un itu mah Korea Utara. Kim Jong-un itu komunis, kafir. Ya. Ya, jadi orang-orang Korea udah enggak ada hujah, Al-Qur'an udah tegak. Ada bahasa mereka. Loh, saya enggak lihat pun, salah sendiri, kenapa enggak lihat? Ada di situ. Nah, berarti hujah misak telah tegak juga. Hujah misak. Ya. Ya, diturunkan kitab rasul, misak, apalagi? Ada ibtila, ada mukjizat nabi. Wah, semua hujah. Mana lagi tadi? Lakin lamma ja'at ar-rusulu dzakkarathum, namun tatkala rasul datang, rasul ini mengingatkan kepada mereka, fasarat hadhihi hujjatan wa hadhihi hujjatan, maka jadilah hal itu hujjah. Ya, misak tersebut hujjah, dan diturunkannya rasul pun juga hujjah. Mislu insanin alaihi bayyinatun wa alaihi syuhudun fi haqqin, Semisal seseorang yang memiliki bukti, dia memiliki saksi akan suatu hak dia, kepemilikan dia. Wa nasiya, namun dia lupa. Tsumma jaa man yudzakkiruhu bi hadhil bayyinah. Kemudian ada orang yang mengingatkan dia, kamu kan punya bukti. Wa yadhkuruhu bi hadhil syuhud, dan mengingatkan kepada dia, kamu kan punya para saksi. Wa yaqul qad ukhida 'alaika amrun. Dan dia mengatakan, telah dijatuhkan hukum perkara, ya, keputusan atas engkau. Waqad wujihalaka al-amru, ya, telah dijatuhkan, ya, keputusan untuk engkau. Qad syahida 'alaika fulanun wa fulanun, ya, para fulan dan fulan telah bersaksi untukmu, ya. Qamat 'alaihil hujjatu bil bayyinatil akhirah, maka hujah telah tegak dengan bukti yang akhir tadi. Fa bihadhihi allati wadahat lahu al-amru al-madi, maka dengan hal ini jelaslah perkara dia yang lampau. Wasara 'alaihi hujjatan, kalau begitu dia punya dua hujjah. Hujjatun qadimatun nasiyaha au ghafala anha fadhakara biha, hujjah yang pertama dahulu, hujjah yang lampau di alam roh yang dia lupa, manusia semua lupa, akhirnya dia ingat sekarang ketika dia baca Quran, ketika diingatkan Rasul di alam roh, dia telah diambil perjanjian oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Akhirnya dia ngaku, dia bilang apa? Qalu bala syahidna. Ya, mana lagi tadi? Wa hujjatun jadidatun, dan hujjah yang baru. Wa hiya allati ja'at bihi ar-rusul, yaitu Rasul datang sama dia, kepada dia. Wa qamat bihal bayyinatul akhirah, telah tegak hujjah bukti yang lain untuk dia. Wa sara ma'khudan bil awwali wal akhiri, akhirnya diambillah hujjah yang pertama dan yang kedua. Fal awwalu wa illam yadhkurhu li'annahu dhukira bihi wa buyyina lahu, yang pertama walaupun dia enggak ingat namun dia diingatkan dan dijelaskan. Wal akhir, diturunkannya Rasul, it annahu hujjatun qaimatun mustaqillah, diturunkannya Rasul, diutusnya Rasul, itu hujah tersendiri. Apalagi Rasul membawa kitab, hujah tersendiri. Ya, hujah tersendiri. Wa innamal muawwalu ala bi'satir rusul wa inzalil kutub. Nah, yang dijadikan acuan adalah diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Diturunkannya kitab. Bahkan orang musyrik gak bisa bahasa Arab namun ada terjemahan Quran, dia gak mampu mentadaburi Al-Quran, itu bukanlah mani, kata Ibnu Taimiyah di Rad al-Mantiqiyin, pencegah telah ditegakkan hujah kepada dia. Wahadahu alladhi hadahullahu bihi al-ibadah wa ja'alahu mihakkan liman hadda anhu aw istaqama alaihi wa ma sabaqa mimma rukiza fil uqul. Inilah yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada para hamba, yang Allah menjadikan hal tersebut sebagai standar acuan bagi siapa saja yang menolaknya atau istiqamah di atasnya dan atas apa yang telah lalu dari yang tertanam di akal kita. Wa ma fatara alaihil ibad hujjatan alaihim lakinnaha ghairu kafiyatin wa ghairu mu'akhidina biha illa ba'da bi'satir rusul wa inzalil kutub. Ya. Dan apa yang Allah telah ciptakan untuk para hamba itu berarti hujjah juga, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mereka. Namun itu pun enggak cukup. Ya. Mereka cuma sekedar diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu enggak cukup dan mereka tidak dihukum. Ya, ketika mereka melanggar peraturan dengan dalih hujah telah tegak, enggak. Karena hujahnya itu baru sekedar tanda-tanda kekuasaan Allah, kecuali setelah diutusnya Rasul, diturunkan kitab. Fama aso ar-rusula wa khalaful kutuba ukhidu bihada. Maka orang yang mendurhakai Rasul, menyelisihi kitab-kitab suci, maka dihukum dia dengan perbuatan ini. Wa amma biduni dzalika fa amruhum ila Allah. Adapun yang enggak kayak begini, Rasul belum datang kepada dia, dia enggak tahu, kitab belum turun pada dia enggak ngerti ini di zaman-zaman dahulu, ya, maka perkaranya diserahkan pada Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yumtahanun, mereka diuji, mereka la alul fatrah. Yaqdi bainahum bi ilmi. Allah akan memberikan keputusan mereka dengan ilmunya Allah. Allah akan perintahkan mereka, orang-orang ahli fatrah ini, orang-orang yang tuli, orang-orang yang gila di dunia, untuk masuk ke neraka. Kalau mereka mau masuk ke neraka, mau masuk, maka mereka masuk surga. Tapi kalau mereka enggak mau masuk neraka, maka Allah akan masukkan mereka ke neraka sebenarnya. Allah yang langsung putuskan masuk neraka. Dia enggak mau. Gimana kalau Rasul manusia? Lebih enggak mau lagi. Maka ketika mereka mau, berarti mereka taat Allah. Maka Allah masukkan ke surga. Sengaja Allah perintahkan masuk ke neraka. Supaya mereka enggak pakai otak dia. Kalau pakai otaknya, masuk ke neraka. Namun mereka di situ pakainya keimanan, ketaatan pada Allah. Masuk ke neraka. Kalau mereka taat, masuk ke neraka, masuk surga. Hakiki. Berarti mereka memang asalnya taat. Tapi yang masuk neraka, memang asalnya bangkang. Ya, tambeng. Gak mau. Mikir dulu. Masa? Neraka. Enak aja. Rugi bandar, kata dia. Masuk neraka. Nah, ini memang tambeng ini. Masuk neraka beneran. Iya dan bila. Mana lagi berikutnya? Wa inna ma fid dunya yu'khaduna birrusul wal kutub. Nah, di dunia ya mereka diambil perjanjian apa, mereka dihukum itu dengan kalau sudah tegak hujah dengan diturunkannya para rasul, ya diturunkannya kitab-kitab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, dan kita tidaklah mengadab suatu kaum ya hingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Summa su'ila, kemudian Syekh bin Baz ditanya an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, wa antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kamu lakukan yang demikian ya agar mereka tidak berkata di hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, kami dulu lalai. Bi anna dhahiral ayah yuhi bi annaha hujjatun mustaqillatun. Ya, bahwa zahir dari ayat ini mewahyukan, mengisyaratkan bahwa itu adalah hujjat. Apakah hujjah tersendiri? Maka kata Syekh, ya'ni la'alla taqulu hadza ma'nahu dzakarnakum bidzalika la'alla taqulu inna kunna an hadza ghafilun. Yani supaya mereka tidak mengatakan, maknanya kami mengingatkan kalian akan hal ini supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat kelak kami dahulu lalai. Nah, baik. Berikutnya mani'ul khata', pencegah kekafiran karena khata'. Qala Ibnu Baz, berkata Syekh bin Baz, qad yantiqu al-muslimu bi kalimatil kufri li ghalabati farhin aw ghadabin aw nahwihima fala yakfuru biha. Ya. Ada terkadang seorang muslim mungkin dia berucap dengan ucapan kufur. Kenapa? Karena dia dikuasai diri dia oleh gembira, karena marah sehingga hilang akalnya dan yang semisalnya, maka yang kayak begini dia enggak kafir. Li adamil qasad, karena tidak ada niat tujuan dia untuk mengucapkan kalimat kufur demikian. Kama fi qisati allazi qal, sebagaimana di kisah-kisah ya terkait seorang yang membawa perbekalannya, makanannya, minumannya, bekalnya di sebuah unta, kemudian dia apa namanya istirahat, berteduh di bawah pohon di padang pasir yang luas. Ya. Dia tidur, pas dia bangun, ontaknya yang mengangkut semua perbekalannya hilang. Dia putus asa, mati dah. Kayak begini. Mati dah gua. Udah putus asa deh dia. Putus asa. Gak ada orang, gak ada air. Di padang pasir yang luas. Akhirnya dia daripada nunggu mati, mendingan tidur aja dah. Ntar juga mati, dia lagi tidur. Udahlah tidurnya. Dia terbangun, belum mati. Pas dia bangun, di sebelahnya ada ontaknya lengkap dengan perbekalannya. Gembira dia, saking gembiranya. Alhamdulillahilladzi, ya alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kalimat kafirnya. Tapi dia memang maksud kayak gitu enggak? Ini namanya sabukulisan. Kalau bahasa kita, keceplosan. Hah? Iya. Gak ada niat. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru salah ucap karena saking gembiranya. Yang ini gak kafir. Ya. Lihat di footnote. Ya. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'ul Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, wa qad ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala anna ulama'al muslimin la yajuz takfiruhum bi mujarradil khata' al mahad. Ya, para ulama ahlus sunnah wal jama'ah telah bersepakat bahwa ulama kaum muslimin tidak boleh mengkafirkan orang yang keceplosan kayak gini mengucapkan kalimat kufur karena saking gembira hanya karena keliru saja. bal kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap orang diambil, bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa kullu man yutraku ba'du kalamih li khata'in akhta'ahu yaghfur wa la yafsuq. Tidak setiap orang yang ditinggalkan sebagian ucapannya karena keliru, yang dia keliru di dalamnya, dia kafir atau dia jadi fasik. Bal wa la ya'sam. Bahkan terkadang dia enggak dosa. Fa innallaha qala ta'ala qala fi du'ail mu'minin. Allah Ta'ala berfirman terkait doanya kaum mukminin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Ya, dalam Sahih Bukhari dari Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman ketika seorang hamba membaca doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na, Allah menjawab, qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Iya, kamu tidak aku siksa. Karena keliru, karena lupa. Wa qala fi minhajis sunnah, berkata Syekhul Islam di kitab beliau Minhajis Sunnah. Ya, kitab Minhajis Sunnah, kitab bantahan Syekhul Islam atas seorang ya Rafidi yang bernama Ibnu Mutahhar. Ya, Ar-Rafidi. Yang dia menulis buku apa? Minhajul Karomah. Isi bukunya yang ngawur Syiah, dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah ini bukan Minhajul Karomah. Ini minhajun nadamah. Ini manhajnya penyesalan. Bukan manhaj karomah. Balil mu'minu billah wa rasulih batinan wa zahiran. Alladhi qasada ittiba'al haqqi wa maja'a bihi ar-rasulu idza akhta'a wa lam ya'rifil haqqa kana aula ayya'dhirahu Allahu fil akhirati minal muta'ammidi al-alimi bidhanbi. Lihat kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ya, itu yang tadi itu Rabbana la tu'akhidna, itu siapa sih yang ucap? Itu adalah mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya lahir batin, yang dia memang meniatkan mengikuti kebenaran, meniatkan mengikuti ya apa yang dibawa oleh para Rasul. Kalau dia keliru, dia enggak tahu kebenaran, maka dialah yang lebih berhak untuk diberi udzur oleh Allah di akhirat daripada orang yang sengaja, yang ngerti ya. Yang ngerti akan dosa, maka yang mukmin tadi yang lebih layak diberi udzur. Fa inna hadza 'asin. Yang kedua ini, yang ngerti sengaja melakukan kesalahan, itu dia maksiat, mustahiqun lil 'adzab bila raib. Ya, dia memang layak mendapatkan adab tanpa ragu lagi. Wa amadzalika falaisa muta'ammidan lidzanbi bal huwa muqti'un. Adapun yang pertama, yang dia memang meniatkan kebenaran, enggak niat untuk salah, keliru, ya. Dia enggak sengaja untuk dosa, maka dia keliru. Wallahu qad tajawaza li hadhil ummati 'anil khata' wa nisyan. Allah mengampuni umat ini karena keliru dan lupa. Nabi SAW menyatakan inna Allah tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha malam takallam bihi au ta'malu bih. Allah mengampuni umat ini dari kata hati dia yang terbesik di kalbunya, selama dia tidak ucapkan atau diamalkan. Ya, ada orang di dalam hati dia kesel melihat orang lain ngegerendang dia. Oh, ini orang belagu bener ya. Dalam hati. Dosa enggak? Enggak. Namun itu pikiran kotor. Enggak dosa enggak? Itu membawa kepada dosa. Kalau dia diam aja, enggak dosa. Kecuali dia bilang, kamu ini belagu bener, sombong, somse. Belagu. Ah, dan seterusnya, maka dia dosa. Atau dia kerjakan. Wal'afu an hadisin an nafs. Ya. Pemaafan, diampuninya dari kata hati dia. Inna ma waqa'a li ummati Muhammadin al-mu'minin billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wa laumil akhir. Itu dimaafkan bagi umat Muhammad yang beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Fa'ulima, maka diketahuilah anna hadal afwa huwa fima yakunu minal umur allati la taqdahu fil iman. Maka diketahuilah bahwasanya dimaafkannya hal tersebut itu pada hal-hal dari perkara-perkara yang tidak mencederai keimanan. Fa'ama manafal iman fadidhalika la yatanawaluhu lafzul hadis. Adapun yang berkaitan yang menafikan keimanan, maka lafaz hadis ini itu bukan masuk ke situ. Ya, yang Allah mengampuni ya umat ini karena kekeliruan dan dosa, enggak masuk di situ. Li'annahu idza nafal iman lam yakun sahibuhu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil haqiqah. Karena kalau sudah berkaitan dengan yang menafikan keimanan, maka pelakunya bukan lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu bi manzilatil munafiqin. Dia itu kedudukannya seperti kedudukan orang-orang munafik, fala yajibu ayyu fa amma fi nafsihi min kalamihi aw ala aw amalihi. Maka tidak wajib bagi Allah untuk ya, apa? Maka dia tidak mesti dimaafkan. Ya, dari ucapan yang ada di dalam hati dia atau di ucapannya. Ya kan kata Nabi, "Inna Allah tajawaza li ummati, umatku yang beriman." Ya. Wa hadza farqun bayyinun, inilah perbedaan yang jelas. Ya, yadulu ala alaihi alhadisu, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa bihi ta'talifu aladillatu syar'iyyatu. Di sinilah dalil-dalil berkumpul semua. Wa hadza kama 'afallahu li hadhil ummati minal khata' wan nisyan, yang itu sebagaimana Allah mengampuni umat ini dari kekeliruan dan lupa. Kama dalla 'alaihil kitab was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kalau di Al-Qur'an tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau azab kami karena kami lupa atau kami keliru. Ya. Faman shaha imanuhu ufiyalahu minal khata' wan nisyan. Wa hadits nafs kama yakhrujuna minan nar. Maka siapa yang benar imannya, maka dia akan dimaafkan dari segala kekeliruan dia, kealpaan dia, dan kata hati dia yang mungkin salah, sebagaimana mereka keluar dari api neraka. Bikhilaf iman laisa ma'ul iman, berbeda dengan orang yang enggak punya keimanan. Fa inna hadza lam tadullu an nususu ala tarki mu'akhadatihi bima fi nafsihi wa khata'ihi wa nisyanihi. Orang yang enggak beriman karena imannya batal, karena dia kuburiun misalkan. Ya. Ini bukan termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh nas-nas hadis tadi. Ya, untuk tidak diazab karena ucapan kata hati dia, karena kealpaan dia, ya karena kelupaan dia. Wala yasihu al-istidlal bi hadhil ayah, maka tidak sah berargumentasi dengan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya ala annal musyrikin al-jahil ma'dzur, ma'dzurun. Ya, bahwa musyrikin yang bodoh itu diberi ampun, diberi udzur, enggak sah. Oh itu kan dia keliru, salah, lupa, enak aja. Enggak sah. Ya, ini Syekh bin Baz yang mengatakan demikian. Li'annahu mukhti', karena orang itu memang salah. Fal ayah fi ahli iman. Sedangkan ayat ini tentang ahli iman. Kama qala ta'ala qablaha, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman sebelum ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mi rabbihi wal mu'minun. Tuh lihat. Ya. Rasul dan kaum mu'minun beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Tuh orang beriman. Baru mereka mengatakan Rabbana la tu'akhidna. Ini kuburiyun mau enak-enak dapat itu. Kuburiyun enggak masuk. Kuburiyun bukan ahli iman. Ya. Model-model Armando gitu, oh kelapa kagak, Armando bukan ahli iman. Murtad. Ya. Yang bilang semakin panjang jenggot semakin goblok, itu bukan ahli iman. Setan gondrong yang ngina-ngina Aisyah, ngina-ngina Rasulullah, itu bukan ahlul iman. Gak masuk ayat ini. Tahu setan gondrong yang ceramah maulid di istana negara sono. Hah? Itu bukan ahlul iman. Mana lagi tadi? Ya. Wala raiba annal musyrika al-jahila alladhi lam takum alil hujjatu ar-risaliyatu ma'dzurun wa hukmuhu hukmu alil fatrah. Maka enggak diragukan lagi musyrik yang bodoh, yang hujah belum tegak apa dia. Rasul enggak ada, kitab enggak ada, kaum muslimin enggak ada, dia tinggal di tengah-tengah yang kekufuran, enggak ada sedikit pun, enggak belum Nabi SAW belum diutus, Quran belum turun. Nah, orang seperti ini karena kebodohan dia, hukumnya hukum alil fatrah. Lakin la yutarahhamu alaihi fid dunya wala yusalla alaihi wala yusamma muwahhidan. Dia enggak didoakan dengan doa tarahum, didoakan rahmat, tidak disolati. Ya. Dan juga apa namanya? Tidak dianggap sebagai, tidak dinamakan sebagai muwahhid. Bal huwa mimman aslama ya wajhun li ghairillah. Bahkan dia termasuk orang yang ya, apa? Wajahnya menyerahkan diri untuk selain Allah. Wal jannah la yadkhuluha illa al muwahhidun wal mu'minun bi tauhidil uluhiyah lillah bi tauhidi al uluhiyatillah ta'ala. Sedangkan surga tidak dimasuki kecuali orang-orang yang ahli tauhid, yang beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Mani wa ta'wil, masih bisa baca? Hah? Gimana ini? Tuh, dua. Sisa 6 halaman lagi sih buat besok khataman. Hah? Allahu Akbar, banyak banget ya. Hah? Mau baca sekarang mani ta'wil biar besok kita khataman di takfir muayyan aja. Kita bacain aja ya. Biar besok takfir muayyan aja. Ya, gimana Pak Yanto? Enggak terima antum? Eh, ngasih waktu kan pula. Suka-suka ada mau sampai jam 12 kek. Aduh. Kacau nih. Mana tadi? Mani ta'wil. Qala Ibn Bas, berkata Syekh Ibn Bas, alladhi yad'u ghairallah qad ata asyirkal akbar. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah melakukan syirik akbar. Waduh, mani ta'wil ada footnote panjang lagi. Iya. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fil majmu'i mu'alafatihi. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di majmu' mu'alafat beliau, at-ta'wilul fasid fin nusus laisa udron li sahibihi. Ta'wil yang rusak terhadap nas itu bukan udur bagi pelakunya. Kama annahu subhanahu lam ya'dir iblisa fi syubhatihi allati abdaha. Sebagaimana Allah tidak mengudur iblis ya dalam syubhat. Ini iblis punya ta'wil. Kenapa kamu sujud pada Adam? Dia ada syubhat di kepalanya. Ya. Ada syubhat. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya. Apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau kan ciptakan dia dari tanah. Sedangkan kau ciptakan aku dari api. Masa aku sujud sama dia? Ana khairun minhu. Kalau begitu saya lebih baik daripada dia dong. Ini iblis bodoh ini. Ya. Takwil. Ya, ada syubhat di kepala iblis. Ada syubhat. Dikasih udur enggak? Enggak. Abdah yang iblis paparkan. Kamalam ya'dir man khalafan nususa muta'awilan mukhtian. Sebagaimana Allah tidak memberi udur ya, kepada orang yang menyelisihi nas-nas ayat atau hadis dengan mentakwilkan yang dikeliru. Balkan adzalika at-ta'wilu ziyadatan fil kufur. Bahkan takwil yang seperti itu justru menambah kekafirannya. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wa minha anna syubhata idza kanat wadihatal butlan la udra li sahibiha. Ya, di antaranya syubhat apabila semakin jelas kebatilannya maka tidak ada uzur bagi pelakunya. Wa qala al-alama Abdul Latif min haji ta'sis. Ya, berkata al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Min Haji Ta'sis mengatakan at-ta'wil wal-ijtihad fi ma qad yakhfa wa ayyu khafa'in fi ma dallat 'alaihi la ilaha illallah min tauhidillah wa tarki syirki bih. Ya. Ta'wil dan ijtihad pada perkara yang terkadang samar, maka kesamaran apa lagi selain daripada apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Ini kan jelas. Ya. Kemudian mana berikutnya? Kembali ke atas. Wa in kana yadunnu annahu qurbatan. Siapa yang berdoa kepada Allah berarti dia telah melakukan syirik akbar. Walaupun dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa in kana yadunnu annahu dinun, walaupun dia menyangka beribadah kepada selain Allah itu adalah bagian dari agama Allah, yanfa'uhu indallah, yang akan memberikan manfaat untuk dia di sisi Allah kelak. Al jahil yu'allam, orang bodoh kayak gini diajari. Kanal musyrikun yadunnuna annahu qurbatun yataqarrabuna bihi ilallah. Kaum musyrikun dahulu mereka menyangka ya kesyirikan mereka itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya, mereka mengatakan terkait berhala mereka yang merupakan orang-orang soleh yang telah mati, ini adalah para pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada orang-orang soleh ini kok, melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fadhannu anna a'zama dzunub qurbatun ila Allah bisababil jahl. Maka mereka menyangka bahwasanya sebesar-besarnya dosa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab kebodohan. Ya, wa qala Ba'dun nas idza maridu yatasahalu fil shalah. Sebagian orang kalau mereka sakit, mereka menggampangkan dalam sholat. Ya. Dia aslinya sholat, ya ikhwah. Ketika sehat dia sholat. Namun ketika sakit dia gampangin, bentar aja dia saya qada. Wala yusalli, dia enggak sholat. Ini berbeda ya dengan orang yang enggak sholat sama sekali. Ya, kalau orang yang enggak sholat sama sekali ini kufur memang. Murtad. Ya. Karena Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amal tarku kufrun siwa shalah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang suatu amalan kufur apabila ditinggalkan selain salat. Nabi mengatakan, alhadulladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Allah berfirman apa? Fa in tabu aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat dari kesyirikan masuk Islam, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Kalau enggak sholat, bukan saudara kita. Ya. Beda ya dengan orang yang enggak sholat sama sekali. Dengan kasus tadi apa? Dia sholat tapi pas sakit, ntar aja dah, pas sehat saya kodok. Yaqul, dia mengatakan, idza syafaitu sa'aqdi, kalau nanti saya sembuh saya akan ini deh kodok, hadza ghalat, ini keliru. Faqat yamutu fil mustashfa, terkadang bisa jadi dia mati di rumah sakit. Fal wajibu alaihi, yang mesti dia kerjakan, ayyusalli ala hasabi halih, dia mesti kerjakan salat bagaimanapun kondisi dia. Walau anna siyabahu najasah, walaupun di pakaiannya ada najis. Wa idza mata walam yusalli fama alaihi qada'un, kalau dia mati dalam keadaan dia gak sholat, nih orang biasa sholat, tapi pas sholat ngomongnya kayak gitu. Ntar aja deh saya kodok. Dia gak bisa kodok lagi. Ya, terus gimana, kafir gak dia? Nggak. Yuda'alahu bil maghfirah wal afwa wal afwi. Tetap didoakan dengan ampunan dan pemaafan. Namun dia berdosa gak? Iya berdosa. Li'annahu tarakaha li syubhatin, karena dia meninggalkan sholat karena syubhat. Jahil, dia bodoh. Yadunnu anna hadahu wal afdul, dia menyangka kalau dia nanti kodok pas sembuh itulah yang afdol. Falisa hukmuhu hukma man ta'ammada tarkaha mukabaratan aw tasahulan. Maka hukum yang diterapkan kepada orang tadi itu bukan seperti hukum yang sengaja ninggalin sholat karena sombong atau karena menggampangkan. Ya, beda ya. Baik. Wa ba'dun nas yatrukuha, sebagian orang meninggalkan sholat, yadunu anna hadah wal masyru'. Ya, dia menyangka, oh ini yang disyariatkan, kalau lagi sakit entar aja. Wa annahu idza shallaha ba'dal marad yakunu ahsan, yakunu ahsana. Ya, kalau dia nanti ya dikerjakan salat setelah sakit dia berlalu pas sembuh itu yang lebih baik. Wa yusalliha ala halatil akmal. Ya, ala halati akmala. Nanti dia salat secara sempurna. Kalau sakit kan sambil duduk berbaring, kata dia. Hadza minal jahlil azim, ini di antara kebodohan yang besar. Wallahul musta'an. Wa qala Ibnu Bas berkata, fi man ankara haditsa Aisyata fi sihirin Nabi, terkait orang yang mengingkari hadis Aisyah terkait disihirnya Nabi. Hadis surat Bukhari. Ada orang yang mengingkari Nabi disihir, kafir enggak? Berarti dia mengingkari hadis. Ya, kafir enggak? La yasiru hukmuhu hukmal kafarah. Ya, enggak sampai hukumnya seperti hukum kafir. Lahu syubhatun, karena dia punya syubhat. Lakin yu'alam annahu mukhti'u. Mukhti'un, dia diajari karena dia mukhti. Ya, Syekh bin Bas enggak bergampang-gampang mengkafirkan ya. Ya. Beda sama orang yang ya tidak mempercayai hadis karena memang enggak ada iman kepada Allah. Paham enggak di sini? Baik. Semisal ada orang yang mengatakan ya, hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, didhaifkan oleh ulama yang lain. Ya, di antara mutaqaddimin yang mendhaifkan adalah Syekh Mukbil, hadis apa? Hadis taat ulil amri wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walau diambil hartamu, dipukul punggungmu. Hadis ini ya terdapat cacat sehingga didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Nah, hadis ini la yasih, tidak sahih. Kemudian, namun sebelumnya itu hadisnya sahih. Namun ziyadah ini enggak sahih. Nah, itu pun amirnya apa? Amir yang berhukum dengan kitabullah. Nah, ada orang yang menganggap hadis ini enggak sahih. Oh, enak aja. Udah taat sono sama ulil amri ente. Ya walau harta ente diambil, punggung ente dipukul. Wah, ngeledek ente. Ngeledek hadis. Kafir enggak? Enggak. Dia karena ada. Bukan, dia karena menganggap hadis tersebut tidak sahih. Ya. Ada syubhat. Begitu. Sama. Ini hadis sahih Bukhari. Namun ada syubhat, masa Nabi disihir? Enggak ada. Ya, dia lupa Nabi Musa aja tersihir matanya. Ya, sihir apa? Sihir hakiki apa sihir apa? Tahyili. Sihir takhyili, hanya dikhayalkan. Yukhayyalu ilaih. Ya, enggak hakiki disantet kayak gitu, enggak. Tayyib barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Wasu'ila an rajulin ankara al-masihad dajjal wal mahdi wa nuzuli Isa wa khuruji Ma'jud wa Ma'jud, Ya'jud wa Ma'jud. Yadai ada masihati ma warada fi dhalika wa annahu makdzubun 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma annahu la yafqahu shay'an fi ilmi al-hadis wala ghairihi. Wa qad nukisha min qibal al-ulama. Wa huwa yusalli wa yasum wa ya'ti bil fara'idi. Fama hukmuh? Syekh bin Baz ditanya tentang seseorang yang mengingkari ya adanya Dajjal, adanya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, adanya Ya'jud Ma'jud, ya. Dia apa mengklaim hadis tersebut enggak sahih. Dan dia mengatakan itu makdzub, semua dipalsukan atas nama Rasul. Padahal dia enggak ngerti sedikit pun ilmu hadis dan yang lainnya. Dan dia pun telah dinikos. Ya, diajak dialog oleh orang-orang yang berilmu. Namun dia sholat, dia puasa, dan dia melakukan amal-amal yang wajib. Bagaimana hukumnya? Kata Syekh mislu hadzal rajul yakunu kafiran. Masyaallah. Orang kayak gini kafir. Waliyadzubillah. Li'annahu ankara syai'an sabitan an Rasulillah. Karena dia mengingkari sesuatu yang telah ya baku, paten, valid dari Rasulullah SAW. Fa idza kana bayyana lahu ya ahlul ilmi, apabila telah dijelaskan oleh ulama. Kan tadi dinikos min kibalil ulama ya. Wa waddahu lahu, para ulama telah menjelaskan padanya. Wa ma hadza asarra ala takdzibiha. Namun demikian dia tetap kekeh untuk mendustakan hadis-hadis tersebut. Wa ingkariha, dan mengingkarinya. Fa yakunu kafiran. Maka dia kafir. Ma ankara ad-dajjal awil masih ibn Maryam aw ma ya'jud wa ma'jud. Siapa yang mengingkari ya turunnya Nabi Isa, mengingkari Dajjal, mengingkari Ya'jud Ma'jud, fala syakka fi kufrihi wa la tawaqqufa. Tidak diragukan lagi kekafirannya, enggak perlu tawakuf dalam hal pengkafirannya. Enggak perlu abstain. Wa inna ma tawaqqufu fi man ankara al-mahdi faqat. Yang dikafirkan itu yang tidak, yang tawakuf tidak dikafirkan orang yang mengingkari munculnya Imam Mahdi saja. Fa hadza qad yuqalu bit tawaqquf fi kufrihi wa riddatihi anil Islam. Baru dikatakan boleh tawakuf ya dalam menghukumi kekafiran dan kemurtatan orang tersebut dari Islam. Li'annahu qad sabaqahu min man ashkala 'alaihi dzalik. Ya. Karena ya ada sesuatu yang muskil ya. Antum pernah baca tafsir Hamka? Siapa yang pernah baca tafsir Hamka? Hah? Tafsir Hamka, bukan tafsir yang Misbah itu ya. Itu tafsir Dzulumat itu. Tafsir Hamka Al-Azhar. Ya, silakan baca terkait ayat ya, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Barafa'ahu ilaih. Mereka Yahudi itu tidak membunuh, tidak menyalib Isa. Ya. Walakin syubihalahum. Namun yang disalib, yang mereka bunuh, yang diserupakan. Allah angkat. Silakan baca tafsir Al-Azhar. Apa komentar Buya Hamka? Ada yang baca belum? Bahasa Indonesia ya, wah, gak ada yang perlu di-irob. Tafsir Al-Azhar. Ada syubhat di situ. Ya, yang menganggap ya baca sendirilah ya. Enggak perlu lah. Buya Hamka rahimahullah. Ya. Nantilah jelasin. Ya intinya seperti itu. Beda ya kalau mengingkari tadi semua. Mengingkari Dajjal dan seterusnya. Baik. Wa qala fil Khawarij, Syekh bin Baz berkata tentang Khawarij, ta'awwalu an-nusus 'ala ghairi ta'wiliha. Mereka Khawarij mentakwil nas-nas bukan pada tempatnya. Faqatalu ahlal Islam, akhirnya mereka menyerang, memerangi kaum muslimin. Wa taraku ahlal awsan, malah membiarkan para penyembah berhala. Wa kaffaru Aliyan, mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu wa man ma'ah, dan para sahabat maupun para tabi'in yang bersama Ali. Wa hadza min jahlil Khawarij wa dalalihim, ini di antara kebodohan dan kesesatan Khawarij. Usibu bil jahl, mereka ditimpa kebodohan wal ghulu berlebih-lebihan, hatta kharaju minal Islam wa maraqu min, sampai mereka keluar dari Islam dan lepas dari Islam. Ya. Bisa babi guluwihim, karena sebab berlebihan mereka, wajah lihim wadolalihim, dan karena kebodohan dan kesesatan mereka. Ya. Wa farraqu al-muslimina wa qataluhum. Mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, memerangi kaum muslimin jahlan wa dalalan karena kebodohan dan kesesatan. Lihat di footnote nomor 1. Syekh Muhammad bin Abdullah berkata sebagaimana dalam kitab Ad-Durar tentang Khawarij, hum bil ijma' lam yaf'alu ma fa'alu illa bil ijtihad wa taqarrubi ila Allah. Mereka Khawarij berdasarkan kesepakatan para ulama, tidaklah mereka melakukan apa yang mereka lakukan melainkan karena ijtihad, karena mendekatkan diri kepada Allah. Falam yakun at-ta'wil huna mani'an lahum minal muruq minad-din wa dukhulin nar. Namun takwil tersebut bukanlah pencegah bagi mereka untuk lepas dari agama dan mereka masuk neraka. Namun Khawarij menurut para ulama, sebagian banyak ulama mengatakan mereka tidak kafir. Ya, mereka tidak kafir. Bahkan kata para ulama di antara Ali, bahkan mereka lari dari kekafiran, jatuh kepada kesesatan. Ya. Murji'ah lebih jahat daripada Khawarij, itu yang dikatakan oleh para ulama. Wa qala, dan Syekh bin Baz berkata, wa lam yazalu yuqatiluna ahlal iman, mereka senantiasa memerangi orang-orang beriman, bitakwilin fasidin, dengan takwil yang rusak, wa bid'atin dhalatin, dan bid'ah yang sesat. Wahia, yaitu bid'ah tersebut adalah takwilnya apa? Man asa faqad kafar wa dakhala wa halla damuh. Siapa yang bermaksiat maka dia kafir. Ini. Kalau Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Kalau mengkafirkan pelaku syirik akbar, muwahhid. Wa hadhihi maksiatun uzma. Ya. Kata mereka inilah maksiat terbesar. Walihada qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang mereka, innahum syarru qatla tahta adimi sama. Ya, sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk bangkai. Kalau Khawarij mati, mereka seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit. Wa annahum yamruquna minal Islam tsumma la yauduna ilaih. Mereka lepas dari Islam tidak balik lagi. Wasuila, Syekh bin Baz ditanya, kilalah, ba'dul masyaikh afta bi anna man istahallat kashfa wajhiha minan nisa ma ilmiha bima warada anillah wa rasuli fil hijab annaha ya takfuru bistihlaliha. Masyaallah. Atau annaha tukaffiru. Subhanallah. Kata ada yang nanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, sebagian masih berfatwa bahwa siapa yang menghalalkan membuka wajah, membuka cadar dari kalangan wanita, padahal dia tahu ya hukum menutup wajah ya bima waroda, terkait apa yang terdapat dari keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang hijab, maka bentuk penghalalan ini berarti mengkafir, itu berarti dia kafir bistihlaliha, berarti dengan menghalalkan buka wajah." Gitu kan. Syekh Albani mengatakan pakai cadar itu sunnah. Cadar itu hukumnya cuma dua, sunnah, wajib. Ulama mutaqaddimun dari kalangan mazhab al-arba'ah kebanyakan mengatakan wajib. Syaikh Utsaimin pernah kita kaji di sini ya, ya dalam kitab Risalatul Hijab. Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz, Syaikh Fauzan mengatakan cadar itu apa? Wajib. Ya, cadar itu wajib. Berarti yang tidak pakai cadar dosa. Apalagi kalau cantik. Ya, setiap ada mata memandang, waduh. Lucu cakep. Dosa. Nah. Namun ketika Syekh Albani mengatakan cadar enggak wajib, berarti Syekh Albani seakan-akan membolehkan gitu. Ini kata masih yang kayak gini, oh berarti menghalalkan. Lah, kata Syekh bin Baz, al-hukmu bi kufriha laisa bijayyid. Menghukumi kafirnya orang yang menghalalkan membuka wajah itu enggak benar itu. Li'annaha mas'alatun khilafun bainal ulama wa fiha syubhatun. Karena itu permasalahan yang khilaf di permasalahan ulama dan memang ada syubhat di situ. Lakinna 'ala kulli hal takunu 'asiyatan bidzalik. Namun walau bagaimanapun orang wanita yang membuka wajah itu bermaksiat karena dia membuka wajahnya. Baik, selesai. Berarti besok insyaallah kita khataman di pembahasan takfir al-muayyan. Ya, di pamungkas insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.